Mitra bisnis, di negara-negara maju, selalu ada standar mutu pendidikan nasional sebagai tolok ukur. Standar ini juga akan diterapkan di Indonesia, dalam bentuk hasil ujian nasional atau UAN SMA yang dijadikan salah satu syarat masuk perguruan tinggi negeri. Namun banyak pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ini, dan mengatakan bahwa nilai ujian nasional tidak bisa dijadikan tolok ukur. Saat ini sudah terhubung dengan mantan Menteri Pendidikan, Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, apa komentar Anda? Peningkatan mutu sangat penting. Pemerintah ingin bahwa peningkatan mutu dilakukan dengan melalui UAN untuk mengetahui lah. Tapi sekolah itu tidak mau anaknya nanti banyak nggak lulusnya. Jadi harus lulus begitu. Bahwa mutu kita yang masih rendah, mungkin yang masih rendah itu 60%. Itu membuat prihatin gitu. SMA negeri pun mutunya kan banyak yang kurang lah masih. Apalagi SMA swasta lebih banyak lagi. Nah, jadi bagi SMA swasta ini, dan mungkin beberapa SMA negeri, mereka malu kalau siswanya nggak lulus. Sehingga mereka mencoba dengan segala cara agar siswanya lulus, dan salah satu cara yang ada ya bermain curang lah, atau dengan SMS, atau cari kebocoran, begitu ya. Jadi itu pokok persoalannya, bahwa mutu dari sekolah-sekolah kita itu tidak sama. Dan sekolah-sekolah yang memang tahu bahwa dia itu tidak bermutu, itu akan mencari jalan agar murid-muridnya itu lulus. Jadi itu pokok persoalannya. Hal ini akan dilakukan melalui ujian nasional, Pak. Ujian nasional itu dibuat secara nasional, sangat luas, sangat besar. Sehingga risiko kecurangannya itu besar gitu loh. Pikir aja, ada berapa tempat diadakan ujian. Mungkin lebih dari 10.000 tempat, 10.000 kota, 10.000 tempat. Jadi bisa saja pengawasnya curang, bisa saja anaknya curang gitu loh pakai SMS dan sebagainya. Tapi yang penting di sini satu adalah bahwa dari Senayan kan tidak curang. Artinya dari Senayan itu memang tidak dibocorkan. Pembocoran terjadi di tengah jalan. Yang kedua adalah kecurangan pada umumnya pengawas. Pengawas itu kan ingin sekolah temannya itu dibantu. Sehingga dia memberi apalah ya, angin lah kepada anak-anak ini. Mestinya SMA-SMA yang pada UAN pertama itu jelek, itu harus dibantu. Jadi kepala dinas itu membantu SMA itu. Kamu kenapa matematiknya jelek? Aduh Pak, kita nggak punya guru matematik. Ya sudah, saya bantu. Nah, jadi kepala dinasnya yang bantu. Anda pernah menjadi Menteri Pendidikan, Pak Wardiman? Kalau di zaman saya, itu kita lebih bebas. Artinya lebih bebas, jadi gini. Di luar Jawa, sebenarnya nggak di luar Jawa, di luar Jakarta pun, itu mutu SMA sepertiga loh. Jadi nggak setengahnya, sepertiga dari mutu kita. Jadi kalau mau bikin ujian nasional, hati-hati. Ya lalu diturunkan loh dari nasional menjadi ujian per provinsi. Oleh karena itu tidak begitu ribut. Kemudian diberi kebebasan untuk membuat angka kelulusan tadi. Nah kalau sekarang kan tidak. Sekarang karena mutunya ingin dipicu, maka angka kelulusan untuk seluruh 25.000 SMA itu sama. SMA-SMA yang tidak punya guru, yang muridnya juga mungkin mestinya 5 kali seminggu, datang hanya 3 kali seminggu ya. Nggak akan bisa memang. Apalagi kalau tidak dibantu sama kepala dinasnya, nggak akan bisa. Jadi tidak akan terus begini nih kalau tidak dibantu ya untuk meningkatkan mutunya. Akan tetap gejolak terus. Akan tetap orang mencoba macam-macam. Demikian Wardiman Joyonegoro. Saya Dewi Sintawati.